bawah kain hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, Tuhan Yesus dengan kasih tangan. Kita bercerita tentang baik itu, kisah tujuan dan dunia yang rindukan.